Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa menjadi guidance bagi kita, petunjuk bagi kita dalam menapaki dan melangkah dalam kehidupan ini, yang mengantarkan kita pulang ke kampung akhirat kita, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu gak mungkin bisa terwujud kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Sebagaimana marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat ilmu dan nikmat iman. Kita berharap syukur kita akan mengundang nikmat-nikmat berikutnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur nikmat, tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Lalu yang berikutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan melangkah ke bab berikutnya. Bab yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang sangat fenomenal Riyadhus Shalihin. Setelah kita membahas bab taqwa, kita akan melangkah ke bab al-yaqin wa tawakkul, bab yakin dan ketawakalan. Bab yakin dan tawakal. Ini bab sangat penting khususnya dalam kondisi yang tidak mudah sekarang, yang berat seperti saat ini. Hadirin Allah muliakan, kita akan berkenalan dulu dengan istilah yakin, lalu berikutnya istilah tawakal. Lalu baru kita masuk ke ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Hadirin Allah muliakan, yang pertama al-yakin. Yakin itu apa sih? Dan sebelum kita masuk, kita ingatkan yang sangat membantu kita bahwa al-yakin sudah menjadi bahasa Indonesia serapan. Artinya ini sudah digunakan oleh orang Indonesia dan baku pula, bukan kata yang rancu, tapi kata yang baku. Jadi sangat membantu kita untuk memahami ini. Tapi biar tambah dalam ya jamaah sekalian, kita perlu mendengar keterangan para ulama kita secara bahasa atau terminologi dan secara etimologi dan secara terminologi. Adapun secara bahasa, secara etimologi, mari kita simak pakarnya Al-Imam Ibnu Manzur. Semua tahu buku beliau ada Lisanul Arab, sangat terkenal. Kata Al-Imam Ibnu Manzur, al-yakin itu al-ilmu wa izahatu syakki wa tahqiqul amr. Yakin itu adalah ilmu, gitulah. yakin itu ilmu. Jadi yakin itu apa coba? Ilmu. Lo harus yakin. Nah, lo harus berilmu. Nah, gitu. Itu secara etimologi. Wa izahatu syak, dan menghilangkan segala bentuk keraguan-raguan. Jadi ilmu menghilangkan, wa tahqiqul amr, dan mewujudkan sebuah hal, mewujudkan sesuatu. Hadirin Allah muliakan, jadi yakin itu ilmu ternyata. Yakin itu ilmu. Dan selalu ingat itu. Kita harus yakin sama Allah. Artinya kita harus berilmu yang membuat seluruh keraguan tidak ada. Yang membuat segala keraguan itu tidak ada. Itulah yakin secara bahasa. Secara bahasa. Asal hurufnya itu ya, qaf, dan nun. Itulah ya, qaf, dan nun. Jelas ya jemaah. Jadi kalau dengar kata yakin, secara bahasa apa? Ilmu. Menghilangkan segala keraguan-raguan dan mewujudkan sesuatu. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Nah, hadirin Allah muliakan, sekarang apa artinya secara istilah? Nah, mari kita simak keterangan para ulama. Simak keterangan para ulama. Di antaranya kita sebutkan beberapa ulama. Al-Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa al-yakin itu al-ilmu bisyai' ba'da an kana sahibuhu syakan fi. Yakin itu adalah ilmu tentang sesuatu setelah sebelumnya orang itu ragu-ragu terhadap itu. Jadi ilmu terhadap sesuatu yang sebelumnya orang itu ragu-ragu. Makanya la yutlaq ala ilmihi ta'ala. Makanya keyakinan itu tidak diitlakkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah mengalami fase ragu-ragu. Makanya kan sering banget kita bilang sekarang gue baru yakin. Nah itu. Nah itu tuh maknanya tuh. Kita suka menggunakan kata gini, udah benar. Udah benar. Lalu para ulama yang lain mengatakan, yakin itu adalah al-ilmu tam. Ini keterangan al-imam As-Sa'di. Yakin itu apa? Al-ilmu tam. Ilmu yang sempurna. Al-wasil ilal qalbi. Yang masuk, merasuk ke dalam hati. Alladhi laysa fihi adna syak, yang tidak bercampur dengan setitik pun keraguan. Al-mujib lil amali wa da'i ilaih, yang mengantarkan seseorang pada amal dan mengajaknya untuk beramal. Itu keyakinan. Jadi keyakinan itu, dan ini salah satu definisi yang cukup, bukan yang cukup, yang sangat bagus dan mewakili definisi-definisi yang lain, yang dijelaskan oleh para ulama, kalau kita lihat arahnya semua ke sini. Jadi ilmu yang sempurna, ilmu yang mantap, yang matang, yang bukan hanya sampai ke otak kita, bukan sampai pada titik oh saya paham, enggak, tapi merasuk ke dalam hati, merasuk ke dalam hati. Tidak ada setitik pun keraguan. Orang mau ngomong apa dia enggak ada ragu-ragunya. Jadi ini lebih tinggi daripada pengetahuan. Kalau pengetahuan tuh kita masih suka bilang gini, iya aku tahu, tapi kan, nah gitu kan. Iya aku tahu sih, tapi kan kalau yakin udah nggak gitu. Gak ada setitik pun keraguan dan memproduksi amal, mengajak kepada amal. Jadi produktif, orang yang yakin itu produktif. Orang yang yakin itu berproduktif. Tapi orang yang tahu enggak, belum tentu. Orang yang hanya sekedar tahu, bisa jadi dia cuma wait and see aja. Dia tunggu, dia lihat apa nih kelanjutannya. Tapi kalau sudah yakin, dia akan masuk. Dia akan terjun. Aku tahu nih bisnis cukup prospek dan menguntungkan. Tapi kita wait and see dulu ya. Coba kita lihat dia, kalau dia sukses baru kita masuk. Itu baru tahu aja. Tapi kalau udah yakin, loh, gak join, gak gabung. Saya yakin ini insya Allah bisnis sukses. Insya Allah. Buktinya saya tuh pertaruhkan semuanya, harta saya di sini, karena saya yakin Allah pasti tolong. Dan ini bisnis halal, berkah insya Allah. Kita yakin. Jadi yakin tuh udah masuknya, merasuk ke hati. Dan gak ada keraguan sama sekali. Dan produktif melahirkan amal soleh. Produktif menghasilkan amal soleh. Itu keyakinan. Itu keyakinan. Nah, kita udah sampai situ belum tuh? Jadi kalau orang belum ada actionnya, belum ada amal solehnya, belum yakin. Belum yakin. Seorang wanita belum mau pakai hijab misalnya, belum yakin. Belum meninggalkan harta haram misalnya, itu belum yakin. Yakin itu masuk ke hati, tidak ada keraguan sama sekali. Bahwa ini maksiat, ini akan menghancurkan saya, ini akan mengadab saya, ini akan membuat saya sengsara di dunia dan akhirat. Maka actionnya saya tinggalkan. Itu yakin. Itu yakin. Makanya ini dalam banget ya mas kalian. Makanya ulama mengatakan, hadirin yang Allah muliakan, bahwa hakikat yakin itu apa sih? Kata para ulama, hakikat yakin itu huwal imanu billah, beriman kepada Allah, wa bi asma'ihi wa sifatihi, dan beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, benar-benar yakin tentang kasih sayang Allah dan maha pengasihnya Allah, khususnya kepada orang-orang yang beriman. Makanya jemaah sekalian, salah satu nasihat dari guru-guru kita, kata mereka, cita-cita itu harus tinggi. cita-cita tinggi itu adalah bagian dari keyakinan bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Cita-cita itu harus tinggi, dan cita-cita tinggi itu adalah konsekuensi kita yakin Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah Maha mampu mewujudkan segala sesuatu. Saya pernah dengar salah satu guru kami mengatakan, setinggi apapun cita-cita kita, yakinlah hal itu kecil bagi Allah. Lalu kenapa Anda takut? Anda punya Allah yang Maha berkuasa, Maha tinggi. Setinggi apapun cita-cita Anda, itu mah kecil, rendah bagi Allah. Allah al-Ali, Allah ala kulli syai'in qadir. Karena kita tahu Allah suka yang perkara, inna Allah yuhibbul ma'aliyal umur, kan kata Nabi SAW. Allah tuh suka dengan hal-hal yang tinggi dan besar. Dan mereka mengatakan itu, setinggi apapun cita-cita Anda, ketahuilah itu kecil bagi Allah, itu rendah bagi Allah. Maka yakinlah. Itu yakin, itu beriman kepada Allah dan nama-nama dan sifatnya sebagai salah satu contoh ya. Contohnya demikian. Ini kita lagi kondisi susah segala macam, kita harus punya cita-cita yang tinggi, mimpi besar itu tetap. Tapi kondisi susah, Ustaz, Anda gak yakin Allah ala kulli syai'in qadir, Allah itu al-Ali yang Maha tinggi, al-Jabbar, al-Azim, al-Karim. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Iya ya, iya hadirin. Jadi beriman kepada Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa bi amrihi wa nahi, dan beriman kepada perintah dan larangan Allah. Kalau Allah dan Rasulnya perintahkan ini, pasti benar. Kalau Allah dan Rasulnya larang ini, pasti ini racun, pasti ini gak bagus. Mau logika kita bermain apapun, enggak. Gak ada keraguan, ini gak bagus. Wabil yawmil akhir, dan yakin kepada hari kiamat. Ataupun yakin kepada hari kiamat. Wastiqraru dzalika fil qalbi, dan menancapnya hal itu di dalam hati seseorang. Wal amalu bi mujibi dzalik, dan mengamalkan konsekuensi dari keyakinan tersebut. Itu hakikat keyakinan. Itu hakikat keyakinan. Itu hakikat dari keyakinan. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hadirin, yakin itu al-wukuf ala maqama bil haqqi min asma'ihi wa sifatih. Keyakinan itu kita berdiri tegap ala maqama bil haqq min asma'i wa sifatih. Berdiri dengan kokoh dalam menjalankan kebenaran dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa nu'uti kamalihi, dan kandungan dari sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidi, dan mengamalkan tauhidnya, keesaannya. Keesaan dalam penciptaannya, penciptaan Allah. Lalu keesaan Allah dalam ibadah dan penghambaannya. Dan keesaan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu yakin. Jadi lihat bagaimana keyakinan itu, kata para ulama, itu sangat ditentukan oleh seberapa merasuk dan masuknya makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Semakin kita meresapi dan merenungi Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya yang maha sempurna itu, maka kita akan semakin yakin di dalam kehidupan. Kita akan semakin tenang, semakin berjalan tanpa ragu-ragu. Itu hal penting. Makanya hadirin Allah muliakan, para ulama kita mengatakan bahwa yakin itu iman dari A sampai Z. Iman seluruhnya itu yakin dari A sampai Z. Itu yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-yaqin al-imanu kulluhu. Yakin itu iman dari awal sampai akhir seluruhnya, A sampai Z. Dan ini menunjukkan bahwa untuk memiliki iman dari A sampai Z itu, kita butuh ilmu. Karena pada dasarnya yakin itu, tadi sudah kita jelaskan perkataan Ibnu Manzur, ilmu. Ilmu. Jadi jangan pernah berharap punya keyakinan tanpa ilmu. Jangan pernah berharap menjadi orang yang yakin kepada Allah, yakin terhadap perintah dan larangan Allah, kalau kita gak pernah mau belajar, kalau kita gak pernah mau datang ke kajian. Gak pernah mau ikut kajian online misalnya, udah sekarang udah dimudahin banget. Apalagi kita punya wifi gratisan, itu gak ada, apalagi alasannya, gak ada alasan. Yakin itu iman secara keseluruhan dari A sampai Z. Al-imanu kulluh, al-imanu kulluh. Kalau kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ra'sul ibadatil qalbiyah, keyakinan itu adalah induk dari ibadah-ibadah hati. Wa huwa qalbul iman, dan dia inti dari keimanan. Wa lubbuhu, intinya, qornya. Jadi iman itu udah inti, intinya inti keyakinan. Wa huwa a'la darajatil iman, dan inilah tingkatan iman yang paling tinggi. Lu jelaskan dalam kitab Al-Fawaid. Jadi iman itu sudah gitu, inti ajaran agama kita kan iman. Nah, intinya inti, core-nya iman, yakin. Itu ada intinya inti, keyakinan. Keyakinan. Itu poin. Dan tadi kita katakan ini sangat ditentukan dengan seberapa dalam ilmu kita tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sejauh mana kita meresapi hal tersebut dan memasukkan itu ke dalam hati kita. Makanya sebagian ulama mengatakan tanda orang yang yakin itu sama Allah, atau tanda orang yang yakin, an-nazar ilallahi fi kulli syai, senantiasa melihat Allah dalam segala kondisi, warruju ilaihi fi kulli amrin, dan mengembalikan semua kepada Allah dalam segala sesuatu, wal isti'ana bihi fi kulli hal, dan selalu minta pertolongan kepada Allah dalam segala kondisi. Subhanallah. Selalu melihat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ya kondisi bisnis saya ini berantakan begini? Dilihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ar-Razzaq. Oh, tenang aja, Allah itu Maha Pemberi rezeki. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya masalah rumah tangga misalnya. Coba kalau kita lihatnya ke makhluk, sakit hati terus jemaah. Tapi coba kita lihat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa saya, mengangkat derajat saya. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang kepada sebuah kaum, Allah akan uji. Maka jiwanya menjadi besar. Yakin tuh lah, otomatis lahir keyakinan karena bertumpunya kepada Allah. Segala sesuatu kembalikan ke Allah. Ini ada solusi ini, tanya lo. Ini sama Allah boleh apa enggak? Belum tahu ya. Ya tanya dulu dong. Coba kita tanya guru kita, tanya ustadz kita. Boleh, bismillah. Enggak boleh, udah enggak. Pokoknya semua kembalikan aja kepada Allah. Allah bilang A. Allah berfirman B. Kembalikan ke Allah. Itu keyakinan. Katanya yakin. Kan enggak ada keraguan-raguan. Dan segala kondisi minta pertolongan kepada Allah. Itu udah. Itu al-yakin. Selalu melihat kepada Allah. Lalu kembalikan semua kepada Allah. Lalu minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Kalau kita bisa sampai titik ini, maka kita yakin sebagaimana standar para ulama. Makanya kata Ibnu Qayyim, a'la darajatil iman. Ini tingkatan iman paling tinggi. Ini lubul iman, ini inti dari iman. Inti dari iman itu. Inti dari iman itu hal tersebut. Kita ingin, nah demikian, dikit-dikit kembalikan ke Allah. Coba lihat, kenapa yang saya begini ya? Coba kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat nama-nama dan sifatnya mana yang cocok dengan kondisi kita. Pada saat kita, itu tadi, kita udah mulai putus asa dalam memperjuangkan mimpi kita atau cita-cita kita atau keinginan kita, ingat lagi Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu atas segala sesuatu. Berarti apa susahnya mimpi saya dengan apa bagi Allah? Gampang, ayo bismillah, minta pertolongan sama Allah. Ketika kita merasa terpuruk, jatuh lagi dalam kesalahan, jatuh lagi dalam kesalahan, Allah Ghafurur Rahim. Apa susahnya Allah menghapuskan dosa-dosa saya? Ah, yakin lagi, semangat lagi. Begitu mau ditawarin maksiat depan mata, ini kondisi lagi susah, ada project tapi haram, ingat syadidul iqab, Allah maha pedih siksanya. Enggak. Lalu kita kaitkan dengan konsep man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan min, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Enggak, mohon maaf, enggak mau tuh. Ini yakin, ini dalam jemaah. Dan semuanya diangkat aja ke Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama yang lain menjelaskan ciri-ciri keyakinan. Seperti dijelaskan Al-Fayruz Abadi. Kata beliau, ada tiga ciri-ciri orang yang yakin kepada Allah. Ada tiga ciri orang itu sampai pada derajat keyakinan. Kata beliau, yang pertama, qillatu mukhalatin nasi fil isyrah, meminimkan bergaul dengan manusia. Jadi bergaul boleh, bagus. Nabi juga mengatakan al-mu'min alladhi yasbir ala al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adahum khairu min al-mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adzahum. Orang-orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar terhadap gangguannya itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia karena tidak sabar. Tapi sesuai porsinya, itu maksudnya, jangan berlebih-lebihan. Karena kalau kita berlebihan, enggak mungkin kita sampai derajat yakin. Yakin ini semua fokus harus ke Allah. Nah, kalau kita overdosis dalam bergaul, sedikit-dikit ketemu manusia, sedikit-dikit ketemu manusia, oh, gak bisa kita fokus ke Allah. Tetap bergaul, tetap bersosialisasi. Apalagi yang usahanya berinteraksi dengan manusia, ya dia jualan, dia dagang, bukannya gak jualan, tapi dijaga lah. Dan waktu perbanyak dengan zikrillahi azza wa jal, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, tidak over atau berlebihan dalam memuji manusia ketika dikasih sesuatu oleh mereka. Sebagaimana yang ketiga, kita jadikan satu paket, tidak mencela manusia ketika mereka tidak memberikan keinginan kita. Gitu. Ingat, berterima kasih harus. La syukurullah man la syukurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Tapi kan makanya mada bukan terima kasih, mada tuh dipuji-puji habis-habisan gitu loh, over, kamu tuh segala macam. Tapi giliran ditolak, dicela tuh orang, emang dasar pelit sih dia, emang medit, bakhil misalnya gitu, emang tuh orang jahat tuh. Enggak. Jadi ketika diberikan, berterima kasih, tapi gak diangkat-angkat. Sebagaimana ditolak sama manusia, gak mencela. Kenapa? Yakin. Semuanya ini muqaddar, ditakdirkan oleh Allah. Kalaupun dikasih sama manusia, sejatinya adalah Allah yang berikan. Makanya salah satu zikir pagi kita apa? Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal. Kan itu. Ya Allah, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Ya Allah, nikmat apapun yang saya dapatkan di pagi atau hari ini, baik langsung darimu ataupun dari salah satu makhlukmu, itu semuanya darimu. Falakal hamdu walakas syukru. Maka engkaulah yang paling berhak dipuji dan engkaulah yang paling berhak mendapatkan terima kasih dan rasa syukur. Kan itu dibaca kan doanya. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin wa bihadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Apapun yang aku dapatkan dari nikmat di hari ini atau di pagi ini, faminka wahdaka la syarika lak, itu darimu. Tidak ada sekutu. Darimu udah. Baik yang langsung maupun yang melalui orang. Darimu. Falakal hamdu wa lakal syukur. Hanya engkau yang berhak dipuji dan disyukuri. Dan enaknya konsekuensinya, kalau ditolak orang, kalau di cut orang, kalau dicampakkan orang, kalau di cancel sama orang, kalau dijatuhkan, gak mencela. Kenapa? Karena yakin pasti ini yang terbaik. Yakin takdir Allah lebih baik daripada perhitungan kita. Yakin pasti banyak hikmah. Yakin dosa-dosa digugurkan. Yakin kalau mereka zalim, mereka akan ganti dengan pahala mereka di akhirat kelak. Ya buat apa kita celak? Kan gitu ya. Ada orang kasih kita 500 juta. Kita celak gak dia? Coba yang celak angkat tangan. Ada orang kasih kita 500 juta. Kira-kira siapa yang celak orang kayak begitu? Gak ada. Nah sekarang ada orang ngirim pahalanya buat kita. Pahala sama 500 juta gedean mana? Pahala. Ini orang ngasih pahalanya. Ya udah, kenapa dicelak? Oh, kalau dia kasih duit kita gak celak. Kenapa kalau dikasih pahala kita celak? Ini yang perlu kita camkan. Dalam yang kata para ulama ya. Kita harus belajar seperti ini. Belajar termasuk yang bicara. Kita harus latihan. Dan orang itu kalau gak yakin gak bisa kayak begitu. Kalau gak yakin gak bisa. Jadi kenapa? Karena mereka punya keyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah yang Allah muliakan, merekalah yang mendapatkan petunjuk dan merekalah orang-orang yang beruntung. Dan semua ini hanya untuk orang-orang yakin. Makanya apa kata dalam surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5? Kita tahulah ayatnya. Di akhir ayat kelima apa? Di akhir ayat keempat. Untuk kita baca dari walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Dan mereka yakin kepada kehidupan akhirat, yakin. Dan untuk orang-orang yakin, apa yang mereka dapatkan, mereka akan dapat petunjuk dari Rabb mereka dan mereka akan dapatkan keberuntungan. Mereka orang-orang yang beruntung. Jadi begitu kita yakin, kita akan dapat petunjuk, kita akan dapat hidayah dari Allah dan kita akan beruntung. Dan semua yang ada di alam semesta ini, semua yang ada di bumi ini, itu hanya untuk orang-orang yang yakin. Kita buka surat Adz-Dzariyat ayat 20. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi ini semua tanda-tanda kekuasaan Allah hanya untuk orang-orang yang yakin, yang bisa mendapatkan manfaat dari tanda-tanda yang Allah berikan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keseharian kita, dalam semua cerita, dalam semua masalah, dalam semua ujian. Hanya orang-orang yang yakin, hanya orang-orang yang yakin kepada Allah. Karena mereka yakin lah tadi Al-Baqarah 4 dan 5-nya, mereka dapat petunjuk dan mereka beruntung. Jadi semua serba-serbi kehidupan dunia kita, semua cerita, semua pasang surut, semua masalah, semua ujian, itu kan semua tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan itu hanya untuk orang-orang yang yakin. Hanya untuk orang-orang yang yakin. Adapun orang yang gak yakin, apalagi ragu-ragu, aduh jamaah, hidupnya akan menderita. Hidupnya akan menderita. Hidupnya akan menderita. Yakin itu penting. Pernah gak ngerasain kita gak yakin? Kita gak yakin pada saat kita melewati sebuah jalan menuju tempat tertentu. Kita mau, gak usah ribet-ribet deh, kita mau ke rumah teman. Tapi gak, belum pernah kesana, gak jelas. Terus juga Mas Waze sama Mbah Google-nya juga gak jelas. Ada persimpangan nih, kanan-kiri ya. Udah kanan aja deh. Tapi kita gak yakin di kanan-kiri ya. Itu ngejalanin. Pada saat kita belok kanan, enak gak? Gak enak. Padahal kita cuma nyari jalan doang. Itu aja kondisi, feeling gak enak. Bener. Dan cuma 15 menit, 20 menit. Akhirnya muter, karena ngayakun muter-muter kompleknya, 15 menit. Itu aja gak enak. Jadi bayangin kalau orang hidup tanpa keyakinan, udah gak enak. Gak enak. Itu yang buat orang stres, ragu-ragu deh. Ini bener salah, ini gimana ya? Aduh, saya bingung nih. Gak enak. Makanya sampai-sampai sebagian orang yang sukses di sebuah bidang dunia, kita gak bilang, ini duniawi banget. Ada sebagian mereka tuh bilang gini, dalam hidup yang penting yakin dulu dengan yang kita kerjakan. Benar salah urusan belakangan. Sampai begitu sebagian orang bilang. Benar salah urusan belakangan. Yang penting yakin dulu. Karena kata mereka, kalau Anda udah gak yakin, berantakan. Hidup Anda gak enak. Yang penting yakin dulu. Benar salah belakangan. Kalau benar salah belakangan aja, dia bisa sukses. Ketika dia tanya, kunci suksesnya apa? Yang penting yakin dulu aja. Gimana kalau yang kita yakini benar-benar kebenaran? Bagaimana yang kita yakini yang maha benar? Al-Haqq, Al-Alimul Khabir. Bayangkan betapa luar biasanya dampak ke dalam kehidupan kita. Wong yang punya prinsip yang penting yakinin dulu benar salah urusan belakangan aja, dia bisa sukses kok dalam bidang dunia dia. Yang ngomongnya sukses. Dan sukses level tinggi. Ketika ditanya apa sih kunci sukses Anda? Saya kalau menjalani sesuatu harus yakin. Benar salah urusan belakangan. Subhanallah. Kalau itu saja bisa membuat dia sukses di urusan dunianya, jadi pertanyaan, gimana dengan orang beriman yang meyakini kebenaran itu sendiri, dan ia meyakini yang maha benar? Mungkinkah gagal dalam kehidupan? Mungkinkah tidak bahagia dalam kehidupan? Mungkinkah tidak sukses dalam kehidupan? Ya gak mungkin. Seluruh tanda-tanda kekuasaan ini Allah ciptakan untuk mereka. Untuk mereka. wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ini tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang yakin. Allah perlihatkan untuk orang-orang yang yakin, untuk orang-orang yang yakin. Itu yang akan mendapat manfaat. Ini penting. Ini hal yang sangat penting. Karena aku udah gak yakin, susah. Kalau gak yakin, mau dikasih ayat segamblang apapun, gak orang, subhanallah. Kita lihat Fir'aun, jamaah sekalian. Fir'aun, itu laut dibelah di depan matanya, sehingga jadi bukan satu jalan, bukan dua jalan, bukan tiga jalan, 12 jalan. Dia melihat sendiri, nggak ada tuh pengaruh. Baru setelah nggak ada peluang selamat, baru mengaku beriman. Kenapa? Ini yang hilang. Karena tanda-tanda itu hanya untuk orang-orang yang yakin. Mau secerdas apapun, kalau gak yakin susah. Secerdas apapun, tapi gak yakin, ilmu itu gak dimasukkan ke hati, gak merasuk ke dalam hati, lalu mengusir seluruh keraguan-raguan dan menghasilkan amalan, gak bisa. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Makanya bab ini penting, karena kita gak akan bisa melihat kehidupan kalau kita gak yakin. Karena semua tanda-tanda hanya untuk orang-orang yang yakin. Semua tanda-tanda dalam kehidupan, Allah kasih sign, Allah kasih tanda, Allah kasih ayat, hanya untuk orang yang yakin. Dan dengan itu mereka dapat petunjuk, dapat hidayah, dan pada selanjutnya mereka dapat keberuntungan dalam kehidupan. Keberuntungan. Ini kondisi susah. Secara matematika, aduh kayaknya bisnis aku akan terjun bebas. Kita butuh keberuntungan. Gimana dapat keberuntungan? Yakin sama Allah. Yakin dengan nama-nama dan sifat Allah. Lalu tadi, yakin dengan perintah dan larangan Allah. Udah. Kalau udah jelas haram, jangan dipakai. Walaupun semua data Anda harus pakai ini. Enggak. Tapi gak mungkin bisa tenang. Ada keberuntungan dari Allah. Ada keberuntungan dari Allah. Anda dapat petunjuk dari Allah SWT. Makanya mereka gak perlu mencela orang. Kalau orang buruki dia atau jelek-jelekan dia atau memberikan hal buruk bagi dia, gak perlu mencela, karena mereka yakin wah ini semua datang dari Allah, dan Allah kasih keberuntungan nanti, Allah kasih hidayah nanti, Allah kasih pertolongan. Mereka gak perlu marah-marah emosi kepada makhluk. Kenapa? Karena yakin. Ini luar biasa. Makanya al-yakin, al-imanu kulluh, kata Abdul bin Mas'ud tadi. Ini semua iman dari A sampai Z itu keyakinan. Al-yakin qalbul iman walubbuhu. Intinya iman dan core-nya iman itu keyakinan. Oleh karena itu kita beruntung bisa mengkaji bab ini. Dan ini semua taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup itu butuh keyakinan. Kalau kita gak yakin, gak bisa kita ngadepin ini. Ternyata kalau jalannya apa, kalau udah di jalan ragu-ragu, gak akan maksimal. Gak akan maksimal. Ibu-ibu, jalanin jahitan. Kalau udah gunting ragu-ragu, mau gunting aja cuma ragu-ragu, kira-kira guntingnya lurus gak? Gak lurus. Gambar satu ragu-ragu, kira-kira gambarnya bagus gak? Gak bagus. Gak bagus. Di antara jamaah ada yang suka main bola, kalau udah adu penalti, megang bola nih, adu penalti, apalagi final, ragu-ragu, kira-kira gol gak tuh? Enggak. Pada penalti itu gawang gede banget depan. Tapi kalau kita megang bola berjalan ragu-ragu, terus mau nendang ragu, kiri kanan, gak gol itu. Antum alamu bi umurin duniakum lah. Yang main bola ngerti lah gimana itu. Semua demikian. Orang tuh gak boleh ragu-ragu. Dan semua bidang kehidupan demikian. Arsitek kalau udah gambar ragu-ragu, jelek udah. Ragu-ragu tuh gak bagus. Itu bikin berantakan. Maka ini kebutuhan. Bab ini kebutuhan. Karena kita akan berantakan kalau kita ragu-ragu dalam hidup. Kan begitu. Di antara kita punya penyakit serius. Salah satu yang jadi masalah dan PR lah, apa yang dialami oleh orang punya penyakit serius apa? Semua orang-orang yang kita sayangi atau yang menyayangi kita itu semua kasih advice. Semua kasih saran. Ke dokter A, dokter B, dokter C. Ke Jakarta aja. Enggak, ke Malaysia. Enggak, ini ke Singapura. Enggak, ke Australia. Enggak, ke Jerman aja. Ke Amerika aja. Ah, udah coba sinse A belum? Sinse B belum? Ini tabib baik. Bingung, udah pusing. Itu kondisi itu enggak enak. Karena kita ragu-ragu. Kesini enggak? Kesini. Itu kalau udah hidup ragu-ragu, aduh. Enggak ada enak-enaknya. Enggak ada enak-enaknya. Ibu-ibu misalnya keluar rumah belum izin suami, ragu-ragu deh. Sebenarnya dibolehin nggak ya? Mau telepon suami lagi meeting nggak bisa diganggu. Tapi kondisi harus kita harus keluar karena ada sesuatu hal yang urgent. Itu dalam jalan ragu-ragu. Ini diri itu ya Allah nggak ya? Karena kita belum tahu ilmunya dan lain sebagainya. Itu keluar rumah gitu nggak ada enak-enaknya. Semua demikian. Semua demikian. Ya, kita ada nendang bola penalti ragu-ragu nggak gol, kemungkinan besar nggak gol dan gagal nih. Ini yang bisa disampaikan dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengkaji bab ini. Sehingga kita bisa menambah keyakinan kita dan menghilangkan keraguan di dalam hati kita. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.